Kau sudah ada yang punya, ku tetap menunggu. Datang padaku, ku tahu kau telah datang kepadaku. Saat kau sadar betapa ku cintamu, ku kan selalu setia menunggumu. Haruskah ku bilang cinta hati senang, namun bimbang ada cemburu juga rindu. Dan aku tetap menunggu. Haruskah ku bilang hati senang, namun bimbang, dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap menunggu.